Jallaha syahran mubarakan li kaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wadil amil. Tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkulu naruh bisitatin, al-umara'u bil jumuri, wal-arabu bita'asubi, wa ahlu rustaqi bil jahli, wadahakinu bil kibri, watujaru'u bil hiyanati, wal-ulama'u bil hasad. Man salaka tarikan ilal ilmi sallakallahu bihi tarikan ilal jannati. Bapak ibu saudara-saudaraku rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada hari ini alhamdulillahi rabbil alamin kita semua masih dalam keadaan hidup dan bernapas. Kalau masih bernapas, berarti masih diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasalu kudama abdin yaumal kiamat min baini yada ilai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa an umri fima afna wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat, inilah bekal yang akan kita bawa pulang nanti. Yang pertama yang ditanyakan oleh Allah, an umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, wa an jasadihi bima ablahu, dengan apa kau rapuhkan jasadmu. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa kau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa kau belanjakan. Tidak ditanya apa jabatan dan pangkat kedudukanmu di dunia, karena kadangkala itulah yang membuat kita gelap dari sinar kesempurnaan tauhid. Kita baru memasuki bulan Muharram, besok baru satu Muharram. Ini adalah tanggal 30 Zulhijjah. Ada satu napak tilas, ada satu sejarah historik pandangan yang luas terkait dengan back dasar fondasi daripada iman tauhid, yang dicontoh ditauladankan oleh satu keluarga, Ibrahim alaihissalam. Dari situlah beranjak sebuah persoalan mendasar terkait dengan fakta iman tauhid. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad yang membawa Islam, itu pemahaman yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan Islam. Ketika beliau bersabda, ketika beliau mengatakan aina dina indallahi al-islam, mengabadikan, membenarkan perkataan Allah, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam diperkenalkan di Mekah dan Madinah. Kafir Quraisy, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, mereka menantang Rasulullah dan bertanya, ajaran apa yang engkau bawa ini wahai Muhammad? Lalu turunlah firman Allah Ta'ala, Qul innani hadani robi ila siratin mustaqim. Dinan kiamam millata Ibrahim Hanifah, wa makana minal musyrikin, Qul aina sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama yang benar, agamanya Ibrahim. Dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan mati adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Barulah mereka sadar, oh ternyata agama Islam ini adalah serial lanjutan daripada agama nenek moyang mereka, Ibrahim alaihissalam. Kalau ada orang menuduh Rasulullah bawa Islam, salah. Islam sudah datang ketika Allah menjadikan, menciptakan Adam, ketika orang menyembah kepada Sang Khalik, Islam sudah ada. Makanya sebelum Nabi Muhammad datang, banyak nabi-nabi sudah bersabda. Di dalam Al-Quran itu termasuk Nabi Isa alaihissalam membenarkan. Belum lahir Rasulullah, belum datang sebagai nabi, di Al-Quran tercatat, diabadikan oleh Allah. Wa'id sekolah Isa bin Maryam, ya Bani Israilah, ini Rasulillahi ilaikum musadikolima baina yadaya minat taurati wa muwasisi rabbi Rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, minat taurat wa muwasisi rabbi Rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad, untuk menggenapkan Taurat, tetapi akan datang seorang Nabi, seorang Rasul yang bernama Ahmad. Saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu Nabi Isa memperkenalkan diri kepada orang Yahudi dan ahli-ahli kitab, kira-kira Nabi Muhammad sudah ada, sudah lahir, sudah jadi Nabi atau belum? Barangkali ada yang bantah, sudah pernah Ustaz, waktu itu Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa di warung makan Takana Juwo. Belum datang Rasulullah, 576 tahun Nabi Muhammad belum datang ke dalam dunia, nabi-nabi sekaliber Isa dan Musa sudah mengatakan akan datang. Ini sejarah yang perlu kita ketahui, baik kita orang Islam apalagi orang-orang kafir, supaya kita bisa pulang kepada kebenaran. Yang muslim akan bertambah kuat imannya, yang kafir bisa masuk Islam. Apalagi situasi yang dan kondisi yang ada sekarang ini, seperti hadis yang saya baca tadi, al-umara'u bil juhuri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Kalau kita berkumpul begini, kalau kita berteriak ganti presiden, marah itu Jokowi. Tapi kalau kita teriak Jokowi diteruskan, wah senang itu. Harus diganti. Karena Jokowi itu enggak bisa, enggak hafal suratul Fatihah. Itu aja sih, itu aja kesalahannya beliau. Kalau yang lain-lain enggak tahulah saya. Kita membutuhkan pemimpin yang betul-betul Islami. Walaupun dia tidak Islami dalam hal syariatnya, tetapi dia Islami dalam membela umat dan ulama. Jangan diadu domba. Perbuatan iblis mengadu domba. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Enggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mau mati enggak, Pak? Mau mati enggak? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kau mau coba saya nanti ya? Jadi saya harapkan kepada ibu bapak, jangan kecewa, karena beginilah perjalanan seorang pendakwah. Kita enggak bisa paksa. Kalau memang sudah saatnya mati, kemarin malam saya ceramah di Pekanbaru itu memang luar biasa, porsir betul tenaga saya, Pak Kiai. Jadi nanti jemaat tidak bisa kita, suara saya pun habis sebenarnya. Syukurlah sound system ini dia baik. Saya hanya mau bercerita terkait dengan pengalaman hidup saya. Mungkin jamaah yang ada ini ada yang sudah tahu, tapi juga ada yang belum tahu. Saya dulu ini Pak Kiai adalah seorang pendeta dan bertugas sebagai rektor. Allah berikan petunjuk kepada kami sekeluarga. Saya, istri dan 3 orang anak. Untuk kami memeluk agama Islam. Saya sering berkata bahwa memeluk agama Islam ini bukan pindah agama, tetapi kami kembali kepada fitrah. Saya dilahirkan di kota Manado. Kota Manado itu adalah mayoritas berpenduduk agama Kristen. Dulu saya masuk Islam di Manado itu, di Sulawesi. Penduduknya di sana itu 0.18% beragama Islam. Sekarang kalau ibu bapak buka di Google, umat Islam di Manado itu sudah 51%. Coba buka di dalam Google itu. Puluhan ribu yang diislamkan di Manado sana. Kita di daerah Sumatera, di daerah Riau, di daerah Aceh ribut dengan masalah mazhab. Baru-baru ini ada kejadian hashtag 2019 ganti presiden, ditabrakkan, dibenturkan dengan pemuda Pancasila. Padahal semuanya itu adalah Muslim bersaudara. Ini tugas berat kita. Apa yang dilakukan oleh rezim ini memang sudah kelihatan sekali. Termasuk yang di satu orang saja, hanya satu orang saja kita jadi panik semua di negara ini. Siapa dia? Bu, nenek cebong yang di Jakarta sana, Megawati. Iya, itu orang gila tadi. Tapi kalau pedang saya melekat di leher dia, baru tahu dia akan sembuh nanti. Kebetulan saya ini Pak Kiai, orang Ustadz yang sudah bosan hidup juga. Ini saya nggak bisa sangar karena sakit sekali perut saya. Dokter sudah vonis saya ini usus buntu. Tapi saya sudah berapa bulan lari terus dari rumah sakit. Bahkan pernah roboh saya di Pekanbaru sana. Tak sembuh-sembuh. Betul juga sama dia tadi. Mungkin sudah mau mati. Alhamdulillah. Al-mu'minuna layak mutuna balyun kolun. Orang mukmin tidak pernah mati. Tapi mereka kembali pulang kampung. Apalagi kalau mantan pendeta begini. Allahu Akbar. Di Al-Baqarah. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala akalnahum jannati na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan, jannatin na'im. Jadi kalau pendeta yang masuk Islam, masuk surga. Pendeta yang tidak masuk Islam, neraka jahanam. Begitu. Apa ini? Kita agamanya sama. Di pulau Jawa sana itu, baru-baru Ustaz Somad diundang. Yang melarang itu bukan orang kafir. Yang melarang itu sama-sama Muslim. Siapa dia? Orang yang paling terkenal di YouTube. Kiai Haji Nuril. Gus Nuril. Nah itu. Siapa dia? Dia adalah kiai yang suka pidato, bukan di musola, bukan di masjid, bukan tablik akbar. Di mana? Di pidato di dalam gereja. Jadi dia adalah golongan tukang isap, penjilat, pemakan kotoran kafir. Itu yang melarang Ustaz Somad kemarin. Tidak bersyukur mereka. Orang muda yang cerdas. Ini karena apa? Pikiran menjadi pendakwah, innamal a'malu bin, niatnya adalah duniawi. Saya kalau hanya mau mencari harta, ngapain saya masuk Islam? Rektor saya digaji oleh Jerman. Saya dan keluarga, istri dan 3 orang anak, meninggalkan semuanya itu. Qudwatun fisabilillahi awrohautun hoirun minat dunia wa mafiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tinggalkan. Tukar. Dunia ditukar, diganti dengan akhirat. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Akhirat ditinggalkan, dunia yang dia tuju. Padahal sudah mau mati. Umur sudah tua. Apakah Bapak bersedia jadi cawapres? Oh, siap. Mudah-mudahan yang hadir di sini banyak ulama lah. Hah? Mari kita sama-sama dukung Pak Prabowo Subianto. Amin ya Rabbal. Kamu tuh ditanya komentator TV, Bapak siap jadi cawapres? Dunia ditukar dengan akhirat, ditukar dengan dunia. Saya menukar dunia dengan akhirat. Orang Manado itu tidak mudah masuk Islam. Orang Manado tidak mudah beragama Islam. Orang Manado beda dengan orang Batak. Orang Batak satu marga, ada yang Kristen, ada Islam. Manado tidak ada. Orang Sulawesi Utara itu enggak ada yang beragama Islam. Syukur alhamdulillah. Saya belajar di Israel, Pak Kiai. Saya melihat ada 3 agama besar di sana. Yudaisme, Kristen, dan Islam. Kaget saya nonton TV One, acara damai Indonesia. Ada seorang ustadz yang berkata, ada 3 agama katanya yang bersumber dari Ibrahim. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Ini Ustaz belajar dari mana ini? Inilah. Indonesia ini lagi musim manusia munafik. Ini yang lebih bahaya Pak Kiai daripada orang kafir. Kalau orang kafir bagi saya enggak bahaya. Tetangga kita, Matius, Markus, Yohanes, Stefanus, Tetanus. Tahu kita, tahu oh ini kafir. Tapi kalau yang munafik itu ada dalam golongan kita. Ini kalau ada yang pendukung Jokowi yang hadir di lapangan begini, bukan main sakit hatinya sama saya ini. Mungkin termasuk cebong yang satu tadi. Mau gila atau tidak gila, nanti saya kasih sembuh dia. Suruh dia jemput saya di jalan sana. Saya selama ini pakai sudah seminggu berdakwah, gak pernah bawa pedang. Sekarang saya bawa pedang dari sana. Karena memang saya sudah siap, memang siapa yang ganggu saya belah. Saya ajak umat ini bersatu, umat Islam bersatu. Kalau kita berkelahi, kita bergesekan. Tuh di Lombok sekarang, ketika kita perang di Batam, di Riau, kita berkelahi. Lombok menjadi sasaran kristenisasi. Saya mendapat WA, banyak sekali. Ini orang-orang kafir ini wala tardu an kal yahudu wala nasara hatta tatabiya milatahu. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak pernah senang sampai kamu milah di agama mereka. Mana ada orang Kristen ini ridho dengan kita orang Islam? Enggak ada. Orang Hindu, orang Buddha, munafik, bohong. Saya dari pendeta dulu, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi memang sengaja dibiarkan oleh rezim ini. Kalau saya masuk Islam ini hanya mau munafik masuk Islam, saya biarin yang begini. Ada juga yang diutus oleh gereja untuk pura-pura menyusup ke dalam Islam. Kau pura-pura masuk Islam. Termasuk teman saya dulu tahun 1993. Dia diutus ke Aceh. Dengan dana yang besar, diberikan fasilitas untuk dia pura-pura menikah dengan orang Aceh, wanita Aceh. Ditugaskan selama 4 tahun, enggak pulang-pulang. Kami hubungi, handphonenya sudah mati. Kami tanya, lihat berita. Ternyata dia jadi ustaz di Aceh. Disuruh menyusup untuk masuk, mempengaruhi orang Aceh supaya masuk kafir, pindah ke Kristen. Malah dia yang kecemur masuk Islam. Saya waktu itu jengkel sekali sama dia. Saya jengkel sekali, namanya Stefan. Saya bilang, Van, kamu itu kenapa masuk Islam? Dia bilang, saya cari-cari kelemahan kitabnya tapi tidak dapat, biar satu. Tidak ada kelemahannya, biar satu. Betulkah orang Islam itu keras? Dia bilang, tidak. Orang Islam itu penyayang, orang Islam itu lemah lembut, orang Islam itu perasaannya lembut sekali. Padahal ditugaskan untuk memurtadkan Aceh. Dananya cukup besar. Beda dengan kita, kasihan orang Islam ini. Saudara-saudara kita yang sering diusir di masjid. Apa itu yang huruts kesana kemari? Jemaat tablik. Kalau di Kristen namanya evangelis. Penginjil. Dana mereka itu sampai pesawat mereka punya. Mission Evasion Fellowship. Maaf. Jadi dibiayai dengan gaji, dengan dolar yang sangat fantastis. Tidak ada tuh orang-orang dari kafir masuk Islam dia mau cari sesuatu. Enggak ada. Al-Quran menegaskan. Innalazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu Allah katakan dalam Al-Baqarah. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Itu dalam Al-Baqarah. Tapi di ayat yang lain, Quran Surah An-Nur, laqad arsalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Laqad arsalna ayati mubayyinatin, kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Di Al-Baqarah orang kafir tak bisa masuk Islam. Di Quran Surah An-Nur orang kafir masuk Islam. Maknanya apa? Orang-orang kafir yang mendapat hidayah, mendasarkan intelijensinya, menerjemahkan keilmuannya berdasarkan isi daripada kitab suci Al-Quran. Makanya kalau yang datang ke masjid-masjid minta-minta uang, ngaku-ngaku mu'alaf, saya dari Nias, ini surat masuk Islam. Nah, ini golongan bukan mu'alaf, ini kualat. Saya sering bilang sama orang-orang kafir Kristen di luar sana, sudah ribuan saya islamkan mereka di Indonesia. Saya katakan, antum kalau cuma mau kawin, gak usah masuk Islam, men. Antum kalau cuma lari dari kesusahan hidup, lalu masuk Islam. Islam tidak pernah menjanjikanmu dolar. Islam menjanjikanmu surga. Makanya orang-orang kafir yang masuk Islam itu jangan disebut mu'alaf. Seperti saya begini, jangan dipanggil mu'alaf. Dan kalau berpidato, enggak usah disebut ustaz. Kita di Indonesia ini memang kata Nabi, wa ahlur rustaki bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Orang baru sebut satu ayat dipanggil ustaz, asal sudah muncul di TV. Ustaz Maulana. Ustaz Guntur Bumi. Ustaz Gatot Brajamusti. Yang ada satu di Pulau Jawa besar sekali, Kanjeng Dimas Taat Setan. Itu baru ada yang baru-baru juga menghina Nabi, menafsirkan Al-Quran dengan seenak perutnya saja. Yang dari Bandung, yang mengatakan Nabi Muhammad pernah bermaksiat, namanya Evi. Innalillah. Nah, yang dari kafir begini jangan buru-buru dipanggil ustaz, dipanggil apa kalau begitu? Mayyahdillahu wa huwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka dialah al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa, kata Allah, yang kami sesatkan, maka dialah orang yang sesat. Jadi kalau mau panggil yang bekas-bekas kafir begini, mau jadi pendakwah, jangan dipanggil al-mukharram wal-muhtarram. Panggil saja mereka, kami persilahkan kepada al-muhtadin, Muhammad Yahya Walon. Itu lebih eksis. Itu lebih bagus. Kenapa? Apa alasannya? Minggu yang lalu saya diundang. Diundang dalam program da'i. 5.000 da'i. Digulung. Dipolitisir untuk mengikuti kegiatan pramuka di Cianjur. Masih ada. Masih ada WA di dalam handphone saya. Kami mengundang 5.000 da'i seluruh Indonesia. Mau cari suara Jokowi di Pilpres. Allahu Akbar. Ustaz Cebong yang mau ke situ. Ustaz Cebong yang mau ke situ. Hoi. Bo. Ustaz yang kalau pidato begini. Assalamualaikum. Yang cebong-cebong begitu. Hah? Enggak begitu sekarang ini zaman yang keras. Jangan main-main kita. Islam ada dalam lingkaran, Islam ada dalam kepungan kafirin wal munafikin. 5.000 dai saya balas. Insyaallah saya akan ikut jika presidennya sudah Prabowo 2019. Jengkel betul dia balas ke bawah, dia ancam saya. Dia tawarkan saya, ayo ustaz kita bergabung, perlu dana berapa, kami transfer. Innalillahi. Kau pikir hidayah yang saya pakai ini, nih, jubah yang saya pakai ini murah di Tanah Abang. Sorban yang saya pakai ini adalah tanda kemenangan, tanda kekuasaan Allah. Murah di Tanah Abang, cuma 45.000. Sorban, baju ini cuma 65.000. Tapi yang datang belanja, ustaz, begitu masuk ke pasar Tanah Abang, langsung disapa oleh penjual. Nggak kemana, bu ya? Aduh lah, udah jalan-jalan ya, ambo. Nak cari apa, udah? Nak cari apa, bu ya? Aduh lah, ambo jalan-jalan. Aduh untuk bu ya. Gamis. Karena ustaz yang datang gratis. Tadi mau datang ke sini mampir di rumah makan. Begitu mau bayar, sudah ada yang bayar duluan. Allah bimbing, Allah sertai, Allah payungi, Allah lindungi dalam keberkahan nikmat, ampunan dan keselamatan. Enggak perlu uang dari orang munafik. Enggak perlu uang dari orang kafir. Keluarga saya di Jakarta itu kaya sekali. Bodoh kamu. Kenapa kamu masuk Islam? Saya ceramah di Jakarta, rumahnya dekat masjid. Rupanya dia dengar-dengar. Usai saya ceramah, dia berikan uang sekepok. Berikan sama teman saya, imam masjid. Tolong titipkan, kasihkan sama Ustaz tadi itu yang ceramah, itu saudara saya satu marga. Saya marganya Waloni, Pak. Ini marga ini, Waloni ini marga. Yang tertulis di situ marga, itu jangan dibuang, itu nasab. Kebetulan keluarga saya juga di Manado sudah banyak yang Muslim. Jadi saya tolak tuh uang itu. Kembalikan sama dia. Dia tanya, kenapa dikembalikan? Enggak, haram menerima uang dari orang kafir. Ini mau tawarkan sama saya, ayo Ustaz kita gabung. Saya bilang, saya enggak mau terima. Itu uang hutang sama bank dunia. Enggak, takut saya besok ditangkap KPK. Allah yang karim. Allahu Akbar. Uang dari jamaah 1-2 ribu dia masuk ke dalam urat menjadi kekuatan takwa. Subhanallah. Saya bilang kalian ada yang ikut, saya enggak mau mereka ancam sama saya. Saya bilang dia, saya ini gatol-gatol saya, di mana kau ancam saya? Saya sudah siap mati. Di mana kalian mau ancam saya? Orang yang menegakkan kebenaran Allah, orang yang sudah merasakan bagaimana nikmat dunia, nikmatnya bagaimana yang belum saya rasakan. Berhadapan dengan petinggi-petinggi negara di dunia. Sudah pernah? Bahkan berhadapan dengan sebelum mati itu Ishak Rabin, Perdana Menteri Israel. Pernah duduk sama-sama? Yang dibunuh oleh pengawal pribadinya. Benjamin Netanyahu, Ishak Rabin, Ehud Olmert. Kalau Ustaz Somad pendidikannya di Maroko, saya insya Allah di sana Pak Kiai. Makanya saya tahu tiga agama ini. Yahudi agamanya Yudaisme, kitabnya bukan Taurat, kitabnya adalah Talmud. Kristen, kitabnya bukan Injil, kitabnya adalah omong kosong. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran, semua kumpulan kitab para nabi. Ini yang namanya Al-Quran. Alhamdulillah. Dari tadi saya enggak bisa kentut. Ini sudah 3 kali saya kentut. Kecium ya? Tangki saja di belakang situ. Kentutnya kiai itu enak sekali. Barokah. Saya pernah ceramah di bulan Ramadan kemarin. Ceramah Zuhur. Masjidnya kecil di perkantoran. Yang di depan saya begini saya ceramah. Dia begini-gini. Saya bilang, sini kau, buka-buka tanganmu. Ha! Kau terima itu punya kiai. Pahala barokah itu. Bu, lebih baik begitu. Lebih baik begitu. Ijyakulul munafikuna. Dengar baik-baik. Ijyakulul munafikuna wallazina fikulubihim. Marabtum goro ha'ula'i idhub. Wa may yatawakkal 'alallahi innallaha azizul hakim. Allah umpamakan orang kafir dan orang yang berpenyakit di dalam hati. Orang-orang munafik kata Allah, ijyakulul munafikun. Orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Mereka berkata, haula'i dinuhum, orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Jadi kalau kita ceramah keras begini, protes pemerintah begini, memperbaiki akhlak daripada negara ini, masyarakat ini, dianggap kita kelompok radikal, ditipu oleh agama. Padahal kita tegak dalam pengakuan Quran dan hadis. Itu dianggap oleh orang munafik dan yang berpenyakit di dalam hatinya. Mana ini munafik? Munafik ini adalah golongan Yahudi, komunis, PKI. Oh, enggak ada Ustaz PKI di Indonesia. Ada. Ada. Perempuan mengaku viral baik di media maupun dalam medsos, media sosial, YouTube, Google, Twitter, sampai ke televisi swasta. Dia mengaku bahwa kami di Indonesia hampir 20 juta. Bersatu umat Islam. Bersatu kita. Wahana Allah. 20 juta PKI sudah mengaku. Oh, enggak ada. Pembohong atau pembohong? Pendusta atau pendusta? Munafik atau munafik? Munafik. Orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Ini yang berpenyakit di dalam hatinya. Larang orang suara azan keras-keras. Memang ini azan ini dari dulu. Di kampung saya di Manado. Dulu tetangga kami itu di Manado. Hanya 11 keluarga beragama Islam. Namanya bukan masjid dulu di sana. Langgar. Kalau di sini apa? Musholla. Musholla. Di sana langgar. Hanya 11 keluarga. Tapi kami orang kafir di Manado, orang Kristen di Manado dulu bersenang-senang hati. Kenapa? Karena ada semboyan di Manado, kita orang semua bersaudara. Ketika azan subuh, enak orang yang bangun pagi mau ke kantor bisa dibangunkan. Ini orang kafir yang senang. Di Manado tidak pernah jadi pemberontakan, tidak pernah ada konflik di Manado. Di Ambon kacau, di Poso kacau. Mengapa kacau? Karena Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Jangan mau kita diadu domba. Bersatu kita. Kumpul kita rapat-rapat. 2019 ganti presiden, stop dulu. Haji Yanto, ketua pemuda Pancasila, itu orang is. Siapa yang benturkan ini? Al-Ma'idah 48. Orang-orang yang berpenyakit di dalam hati. Baru saya teringat kata guru saya di Kalimantan. Kamu Yahya, kalau nanti sudah berdakwah, jangan coba-coba kamu belajar ilmu kepada ahli ilmu. Bagaimana itu Pak Kiai? Karena ilmu Islam itu tidak menjadi jaminan antum kuat dalam pertahanan akidah. Pak Kiai Ma'ruf Amin ini kan orang sudah tua. Pernah jadi imam di Mekah. Backgroundnya, latar belakangnya, biodatanya, profesor. Kalau saya jadi beliau, saya bilang sama Kau Wiwi. Wi, sudahlah saya tak perlu menjadi seorang wapres. Saya kan sudah uzur. Saya ini pemimpin umat Islam seluruh Indo. Ternyata mau juga, Min. Mau juga jadi wapres. Ustadz Somad. Digadang-gadang akan menjadi seorang cawapres. Saya pertama kali mendengar dan saya ceramah di Jakarta. Saya katakan, saya tidak setuju kalau Ustadz Somad jadi cawapres. Karena beliau merasa derajatnya, makomnya, keilmuannya, keulamaannya mampu dibuktikan secara praktikal, tidak hanya teori. Beliau menggunakan bahasa filosofis Melayu, biarlah saya menjadi suluh dalam kegelapan. Ini baru betul-betul ulama. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya kata Nabi, istatun yatkulu naroh bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara bil juri, pemerintah, penguasa yang sewenang-wenang. Orang membuli kritik, orang melakukan perbaikan, dianggap melawan, tangkap, penyerakan. Nabi-nabi di penjara, dipenggal batang leher mereka. Adakah pernah nabi-nabi lari mundur? Enggak ada. Enggak ada. Dan saya siap di penjara. Enggak perlu umat Islam bela. Cukup doain. Ya Allah, ya Rabbi. Ustadz Yahya jatuh bangun dalam penderitaan dakwah. Berikan kesehatan. Itu saja. Untuk kita bela di lapangan tak perlu. Saya katakan yang ancam Ustadz Somad, coba ancam saya. Kemana saya pergi berdakwah? Saya tak pernah bawa-bawa pengawal. Saya cuma dengan istri dan anak bayi, laki-laki. Di Lampung pernah kami, karena hujan deras kilat petir, kami parkir di pompa bensin. Petir kencang betul dari atas. Itu yang saya sampai hari ini percaya atas kekuasaan Allah. Sementara parkir begini, petir menyambar di ban mobil aspal yang ada di pompa bensin, bolong. Mobil terangkat, anak saya terlempar ke belakang. Ban mobil, jangankan kami di dalam mobil, ban mobil terkelupas sedikit pun tidak. Orang yang di pompa bensin berlarian ke sini. Kok nak apa-apa, Pak? Dia pikir kami sudah habis satu keluarga. Enggak berilmu saya, baru 2 tahun, 3 tahun waktu itu masuk Islam. Dari Lampung kami ke Palembang tahun 2009. Diundang sama imam di Masjid An-Nur, Julkifli. Kami di perjalanan mau menuju ke Riau. 12 tahun saya beragama Islam, menegakkan agama Islam. Yakin betul dengan Islam. Enggak ada makhluk satupun. Di perjalanan kami bertiga sampai ke Nanggroe Aceh Darussalam, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Dilempar batu, dikeroyok di tengah jalan. Allahu Akbar, bahkan pernah melewati poso diancam di Tentena. Kau lewat di sini, kami putus lidahmu, kami belah isi perutmu, dan kami bantai kamu suami istri. Sopir saya Agus lari pulang ke Jakarta. Kenapa Gus? Ini ada ancaman, kita gak bisa lewat Tentena. Saya suami istri lewat, waktu itu istri saya hamil 7 bulan. Lewat kami, lewat poso. Gak ada jalan lain kecuali lewat poso, mau pergi ke Palu. Di tengah perjalanan pos Brimob, polisi muslim ini berkata, Ustaz, dari sore orang-orang kafirun menunggu antum. Mereka sudah siap dengan parang, dengan tombak. Tapi mungkin mereka capek, mereka ketiduran, mereka pulang. Begitulah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dicegat sama orang kafir, orang kafirnya tertidur. Kalau sudah ada rasa takut duluan kita melangkah. Ini barang yang betul, ini barang yang benar. Jangan pernah percaya kepada iblis yang menyamar. Dalam kisah itu kan ada ahli ibadah yang 125 tahun enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Datang iblis menyamar sebagai seorang kakek yang segar bugar. Datang nginap di pesantren beliau. Puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Ditanya oleh Marsiso, apa yang membuat kamu takwa begini? Apa yang membuat engkau tunduk betul-betul kepada Allah? Iblis yang menyamar sebagai ahli ibadah berkata, gampang Marsiso, kalau kau mau mengikuti ibadah seperti ini mudah. Bagaimana caranya? Kau bermaksiat dulu kepada Allah. Sana kau bunuh keluargamu, kau bunuh saudaramu muslim. Enggak mau saya, kata Marsiso. Ya sudah, kalau enggak mau kau berzina. Saya enggak mau, apalagi itu. Kalau kamu enggak mau berzina, kau minum anggur, kau minum tuak, kau minum minuman keras, miras. Kalau itu saya mau, karena ringan. Begitu dia mabuk, dia menganiaya, dia berzina dengan penjual minuman keras. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Apa maksudnya ini Ustaz Yahya bilang begitu? Saat ini jujur atau tidak, kita sudah kehilangan pemimpin agama. Umat Islam sudah ditinggalkan. Hanya tersisa beberapa orang di lapangan. Imam besar kita hanya berkomando dari Mekah, Habib Rizik Syihab. Jadi sasaran tembak. Yang tertinggal saya, Tengku Zulkarnain, Ustaz Abdul Somad, Julkifli, Ali. Kami yang tertinggal di lapangan. Dan insya Allah kami semua sudah siap di penjara ataupun dipancung, ditembak mati sekalipun. Sudah siap demi agama ini. Apa yang kami mau cari? Satukan barisan. Kami tidak pernah ketemu makan bersama, kami tidak pernah ngobrol. Dari jarak jauh, saya di Sumatera Utara, Tengku Zulkarnain ada di Makassar, Ustaz Somad ada di Palembang, Zulkifli Ali ada di Lampung, dan Ustaz-Ustaz yang lain ada di Jakarta, ngumpul di sana. Keluar dari Jakarta. Jakarta bukan medan dakwah, medan mencari nafsu. Makanya di sana banyak cebong, termasuk salah satunya Yusuf Mansur.

Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Al-Anfal 55. Inna syarat dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya waktu kafir apa? Bina. Begitu masuk Islam jadi manu. Saifuddin Ibrahim yang suka menjelek-jelekin Nabi Muhammad dan Islam. Saifuddin Ibrahim yang murtad-murtad dari Islam. Dulunya manusia, kemudian jadi kalau sudah paham Bu, supaya yang rencana mau jadi binatang di sini tidak jadi. Qudaablahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun wallazina hum fi zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Qudaablahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Begitu meninggal dunia ditanya, man rabbuka, man imamuka, man kiblat, man dinuka, man ikhwanuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, man rabbuka, man nabiyuka, siapa nabimu, siapa saudaramu, man ikhwanuka. Ayo. Kalau kemarin terjadi saling membunuh antara pemuda Pancasila dengan hashtag 2019 ganti presiden, yang tepuk tangan siapa? Kafir. Di akhirat lolos atau tidak? Enggak lolos. Ditanya, kenapa kau bunuh? Hei Ismail, kenapa kau bunuh si Abdullah? Orang seperti tadi, mohon maaf Pak ya, saya enggak percaya, saya masih trauma, saya enggak percaya kalau Islam ngomong begini. Bisa jadi kafirun. Nah itu asumsi saya. Kalau kita bunuh saudara kita sendiri Muslim, malaikat akan berkata, kau memang bangsat lebih kafir daripada kafir. Ini sudah terjadi saat ini. Cari muka sama kafir, cari muka sama munafik, cari muka sama komunis, darah Islam sendiri. Dicari-cari terus kesalahannya. Sampai dibilang berzina, ini foto Habib Rizieq katanya. Dengan perempuan. Orang siang malam pakai gamis. Toharo. Ibu tahu Toharo? Orang yang selalu memelihara keso. Waro. Yang menjauhkan diri dari yang haram. Baik. Dihina. Dipitnah. Dicari-cari kesalahannya. Allahu Akbar. Saya dari kafir begini masuk Islam. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kaget melihat inna lillahi, orang berilmu begini . Subhanallah. Orang berilmu bukannya bela Islam. Coba kemarin kalau Jokowi mundur, Pak Ma'ruf Amin yang bilang, saya melihat umat sudah terpecah, sudahlah, saya akan melawan Prabowo, saya jadi presiden. Insyaallah kita semua umat Islam pilih Ma'ruf. Setuju gak Pak Haji? Yang doa tadi di sini, setuju enggak? Kalau seandainya kemarin, kalau dia punya wibawa sebagai ulama, serendah-rendahnya Buya, serendah-rendahnya Ustaz, serendah-rendahnya Al-Mukarram, berharga di hadapan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia naik mimbar Istiqlal, dibawa bintang-bintang bertaburan. Bintang 1, bintang 5, bintang 20, bintang 100. Jokowi dibawa yang jadi khutbah Ustaz Amin ya Robbal, jaga wibawa sebagai ulama lebih mulia dari pejabat. Sekarang ada camat, ada anggota dewan dan lain sebagainya. Saya yang di atas, bekas kafir lagi. Mulia, kemuliaan dunia, matul huruj, hanya menipu. Pangkat dan enggak ada lantas malaikat tanya begitu meninggal dunia. Siapa nama? Joko Widodo. Waktu di dunia apa pekerjaannya? Presiden Republik Indonesia satu periode, karena dua periode akan Prabowo ganti. Oh, karena Bapak adalah seorang presiden, maka surganya paling tinggi, Pak. Yang camat langit lantai ketiga. Hah? Anggota DPR lantai dua. Enggak begitu. Lata seluku nama abdin yaumal kiamati min baini yada ilahi ta'ala hatta yus'alu an arbahati asa an umri fi ma'afna wa an jasadihi fi ma'ablahu wa an ilmihi wa amilabihi wa an malihi min ilahi tasawaw wa fila an fakam. Enggak ada ditanya. Antum di dunia apa, presiden, menteri, innalillah. Enggak. Begitu sudah di atas, malaikat bila ada yang komplain. Malaikat komplain. Turun dulu Pak Joko Widodo. Kenapa? Rupa-rupanya Bapak pernah salah Al-Fatihah ya. Turun. Coba kemarin, kalau saya jadi beliau, saya berpikir, sudahlah. Jangan dong Pak, saya begini-gini ulama, saya lebih tua dari Anda. Sudah Bapak mundur saja. Kalau enggak kita bikin tiga pasangan. Kita fight sama-sama. Prabowo dengan Gerindra, Pak Jokowi dengan PDIP, saya dari Partai Umat 212. Telak menang, insya Allah 90%. Amin ya Robbal. Kalau jadi cawapres terbelah umat. Dan yang suka umat terpecah itu, siapa yang suka umat terpecah? Siapa yang suka umat terpecah? Setan, iblis yang suka itu. Orang beriman maunya sama-sama kita bikin maulud. Muhammadiyah datang, Nahdsabandiyah hadir, NU datang. Bikin acara Muhammadiyah, NU datang. Yang pakai jenggot silakan masuk, yang enggak pakai jenggot boleh. Kaki celananya panjang, satu yang tergantung boleh. Enggak jadi masalah. Di surga sana tidak ada malaikat tukang ukur jenggot, tukang ukur kaki celana, tidak ada. Begitu masuk surga, coba deh kata malaikat, ukur dulu jenggotmu berapa panjang ini ya. Ribut masalah mazhab. Itu juga bahaya. Itu bahaya. Membuat sesama muslim, apa? Pecah. Sudahlah, kalau lihat ustaz-ustaz berdakwah sudah mulai memojokkan sama-sama muslim, tinggalkan dia. Tinggalkan ustaz model begitu. Apalagi dalam kesulitan begini, umat Islam mau diupayakan supaya pecah dari ukhuwah Islamiyah. Tinggalkan kalau ada ustaz bilang. Saya di Makassar ceramah ditanya jamaah. Ustaz, mana yang betul bersolawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Saya katakan dua-dua betul. Dua-dua betul. Lalu jamaah bilang, ustaz kemarin ada, sebelum ustaz ceramah ada yang datang kemarin. Dia bilang katanya kalau enggak mengucapkan Sayyidina. Kalau mengucapkan Sayyidina, salah. Terus minggu lalu juga kalau enggak mengucapkan Sayyidina, juga salah. Saya bilang tadi nanti kalau dua ustaz itu datang, bilang pesan dari Yahya Waloni, bukan ustaz dia, iblis. Kalau ustaz dia mempersatukan umat Nabi, dia datang ke masjid Muhammadiyah, disuruh imam subuh. Imami. Saya kalau ceramah kuliah subuh di Jakarta, saya tanya panitia masjid, ini masjidnya kunut apa enggak? Oh, ini masjid tidak kunut ustaz. Alhamdulillah, lebih cepat, lebih bagus. Hah? Lebih cepat, lebih simpel, lebih bagus. Panjang saya ceramah. Kalau saya tanya apakah masjid ini kunut? Oh iya, di sini kunut zikir ustaz. Insya Allah, saya bisa imbangi. Saya baca kunut. Jangan setelah kita ustaz diundang, masjid gak kunut, kita kunut. Orang dongkol di belakang. Makanya imam di Mekah kalau sholat subuh, dia kasih lama interval waktunya, rokaat kedua. Kenapa dilama-lamain? Karena dia tahu ada jamaah dari Indonesia yang umroh, sudah terbiasa dengan kunut. Orang bikin maulud, bidah. Orang bikin tahlilan, bidah. Nah, ustadz-ustadz mereka ini, saya nonton di YouTube, saya lihat di televisi, cari aman. Mana mau yang dengan benar begini? Enggak. jenggotnya panjang-panjang sampai tidak ada daging lagi muka ini, penuh jenggot semua. Buset, cari aman. Ini kalau Islam diganggu, garis paling belakang dia lari. Dia cari aman, dia pidato, dia cari aman. Sampai dia pulang bawa amplop. Ini yang jadi racun. Ini yang jadi racun. Innamal a'malu bin niat. Saya tadi dari sore sudah demam saya, bilang sama istri. Nggak tahu saya ini acara ini di lapangan apa di masjid. Hah? Mungkin di panitia ini dia mungkin takut saya mau diberitahu, karena mungkin dia pikir nanti mau dikasih amplop. Buset, gak perlu saya itu amplop itu. Saya datang ke sini karena Islam, karena kebenaran Allah. Gak perlu dengan itu. Itu yang membuat para pendakwah wal ulama'u bil hasad. Ulama-ulama yang dengki akibat itu. Kalau mau bantu ulama, dia datang dari Jakarta menyeberang ke Riau, nggak mungkin dia jalan kaki. Sekarang saya sudah ada di Riau. Bukan itu yang saya perlu. Kalau saya perlu itu, nggak perlu masuk Islam. Jerman gaji saya tinggalkan. Lihat orang Islam pakai sorban begini, saya waktu masih kafir, saya katakan waktu saya pendeta, ini taplak meja dari mana dia pakai ini. Orang ngajar bajingan betul saya. Enak jadi Islam. Kesana kemari berdakwah. Ah, Ustaz masuk Islam, mau cari amplop. Kenapa Ustaz Yahya masuk Islam? Supaya kalau ceramah dapat amplop. Hei, di sana saya bukan amplop. Sekali turun bicara, cek. Pendeta paling gampang kalau cari uang. Kemana? Las Vegas. Las Vegas, tempat perjudian di Amerika, tempat perjudian dunia. Dia pergi ketemu gamblers, penjudi di sana. Penjudi memohon minta doanya diampuni oleh Tuhannya Yesus Kristus. Dia minta doa pendeta, sekali doa $1,000. Kita ini akikah imam sudah doa, doain kami daging kambing tak cukup. Cari apa dalam Islam? Tidak ada, Islam tak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Apakah orang masuk Islam itu miskin? Enggak, diganti oleh Allah. Bu, istri saya dulu enggak mau masuk Islam. Siang malam dia pikir, dia katakan sama saya, kalau masuk Islam nanti kita makan apa? Ini ibu-ibu punya otak ini mendasar uang. Kamu pendeta kalau masuk Islam nanti kau kerja apa setelah Islam? Saya bilang saya akan jadi pendeta Islam. Kau pendeta, kenapa kalau masuk Islam kau kerja di mana nanti? Anak-anak sekolah bagaimana? Alhamdulillah. Begitu saya masuk Islam, tinggal di Jakarta, Allahu Akbar, menderita luar biasa. Saldo saya waktu itu harus sekian M. Begitu saya dengan istri lari diusir oleh gereja ketika kami mengucapkan dua kalimat syahadat, diusir, pakaian kami sudah dibuang di halaman gereja. Kami pulang, gak ada yang tolong kami. Ada ATM, begitu istri saya cek, cabut. Kartu ATM saldo Anda nihil, sudah diblokir. Cepat sekali Yahudi. Istri saya salahkan saya. Kalau tahu begini kenapa tidak cabut sebulan lalu? Mana saya tahu? Mana saya tahu kalau mau masuk Islam? Allah sengaja miskinkan saya seperti Nabi Ayub. Kau menderita dulu. Ini supaya ada ulama-ulama di sini, jangan nanti ada serangan pajak dari Cebong dikasih 10 juta. Amin ya Robbal. Woi, harga diri seorang ustaz itu lebih mulia. Di mana dalilnya? Innal ulama warasatul ambiyah. Ulama itu pewarisna Nabi. Kita tadi bersolawat kepada Rasul. Kita puji dia. Kita angkat dan muliakan dia. Salatullah salamullah ala Toha Habibillah. Salatullah salamullah ala Yazid Habibillah. Tawassal Nabi Bismillah. Kita bersolawat kepada Nabi. Kita puji dia. Kita angkat dan muliakan dia. Kenapa? Karena derajatnya tinggi. Nah, kita yang menjadi pewaris, pendakwa begini, petarung di lapangan, harga diri kita mulia. Begitu kita meninggal dunia, entah kita mati karena sakit, entah kita wafat dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syahid. Karena Islam hanya mengenal dua kematian. Hidup mulia, iskariman, aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Dan Islam juga cuma mengenal dua kematian. Mati secara terhormat dan mati syahid. Jangan mati di atas perut perempuan di hotel. Jangan mati di meja judi. Jangan mati karena maksiat. Jangan mati karena korupsi. Mati di jalan Allah. Ada juga mati yang satu ini. Yang suka lempar bom. Hah? Ente kalau mau lempar bom, lempar Yahudi yang sedang kumpul. Di Pekanbaru kemarin ada lempar bom. Bahkan polisi sama-sama Islam dibantai. Kalau yang begini, saya dari kafir, dengar baik-baik. Kafir justru menang, Yahudi menang, PKI menang. Kalau kita sama-sama Muslim saling bantai. Polisi mereka bantai. Muslim, saya pernah diundang oleh beliau di Pekanbaru. Polisi yang aktif di masjid. Memang sengaja kita ditanamkan dendam. FPI dibenturkan dengan petugas. LSM dibenturkan dengan angkatan darat. Kita teriak Allahu Akbar, lempar batu. Orang kafir di sana bertepuk tangan. Berhasil kita. Stop yang begitu. Kalau mau jadi berani, jadi pendakwa. Jangan main di belakang-belakang layar begitu. Pengecut. Tampil begini. Hei pendeta-pendeta. Hei orang kafir. Hei Jokowi. Stop resimu. Akan diganti oleh Prabowo. Penjara atau mati. Itu sudah yang menjadi tujuan hidup. Sebagai seorang pendakwa. Islam tidak ada bermain di belakang layar begitu. Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah diancam kiri kanan muka belakang. Kata Umar, ya Rasul, ya Habibullah, Asisullah, Abdiullah. Kalau Islam ini benar, mari ya Rasul kita keluar. Saya di depan. Umar bekas kafir. Setianya Allahu Akbar. Setia dengan Rasulullah. Bahkan Rasul berkata dalam suatu kitab saya baca ini. Kalau sesudah aku ada Nabi, niscaya Umar itulah. Jadi Umar bin Khattab ini begitu dia masuk Islam. Memang dia bantu Islam. Dia tegakkan Islam itu tanpa mengenal rasa takut. Umar bin Khattab. Kita nama Umar innalillahi besok diketik di depan polisi. Maling handphone. Nama Muhammad tukang nyolong uang negara. Jaga itu, jaga. Jaga wibawa Nabi SAW. Bersolawat kita kepada Nabi. Jangankan kita. Allah. Dan berlaksa-laksa malaikat tahu. Yusalunah ala Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Rasul. Yang bikin kuat saya berdakwah ini kan. Enggak pernah terlepas saya dengan tasbih. Tidak pernah terlepas saya dengan tasbih. Ya ayuhalladina amanu sta'inu bisabri wa sholati. Innallaha ma'asabirin. Wahai orang-orang beriman. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Waskuruni askurkum. Waskuruni wala takfurun. Bersyukurlah kamu. Mengingat Allah. Dan berzikir Allah. Tenang batin ini. Tenang jiwa ini. Nanam padi, rumput tidak ikut. Nanam padi, rumput pasti ikut. Nanam rumput begini, keliling kita lapangan ini, tak ada padi. Tanamkan kebaikan di dalam diri kita. Insya Allah, dijauhkan kita dari musibah dan bencana. Coba lihat di Lombok sekarang itu, saudara kita kocar kacir. Ini bukan lagi musibah. Masabah, mimusibatin. Illa bi'idnillah. Sama dengan kematian. Wa makan dari nafsin antamuta illa bi'idnillah. Kita bahwa jalan. Tidak ada yang musibah menimpa kepada seseorang kecuali illa biidnillah. Kenapa sih Ustaz? Ini orang di sana ada ilmu, ada ulama besar di sana. Suka sekali menjilat muntah. Ini watak orang Indonesia. Suka menjilat muntah. Ludah sudah dibuang dia. Makanya Hitler bilang orang munafik itu Hitler Jerman. Hitler Jerman bilang orang munafik itu seperti lalat berputar-putar di atas tai. Berputar-putar di atas kotoran. Yang dia makan, yang dia konsumsi adalah kotoran. Karena dia putar-putar di atas feses. Dia putar-putar di atas tinja. Coba nanti kalau ada tinja di jalan, lihat, ada lalat pasti berputar-putar. Nah itulah orang-orang munafik. Apa ada dalam hadis Ustaz? Ada. Ada. Saya sudah 12 tahun Islam. Tahu ilmunya. Kata Nabi, kata Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya dan disimpan ke dalam perutnya, maka harga, maka nilai, maka kehormatan manusia itu tidak lebih apa yang keluar dari dalam perutnya. Tai, tinja, feses, jalan kemana-mana bau busuk. Tadi saya kentut 3 kali. Rupa-rupanya angin ini. Biar aja yang tangkis di belakang pingsan gak apa-apa. Daripada besok antum jalan ke bandara, ketemu munafikun, pakai jas, pakai kopiah, ngaku Islam, suka-suka larang-larang orang suara aja. Ketemu yang pakai sorban melingkar putih di kepala begini. Suka-suka menjilat mul. Ngabalin. Innalillahi, sok-sok berani kau. Wah, kalau saya lihat di TV, sampai istri saya marah ya. Kalau saya lihat orang munafik itu di TV, saya lempar dengan sandal, TV pecah. Kau kalau marah jangan TV disalahkan, nanti beli lagi, Mak. Lempar sandal. Mana saya suka nonton TV? Enggak, saya suka nonton Al-Quran. Saya suka nonton Duratun Nasihin. Saya suka nonton Riyadus Salihin. Saya suka nonton Dokoikul Akbar. Saya suka nonton Tafsir Ihya Ulumuddin Jilid 1 sampai 7. Itu yang saya nonton siang malam setelah saya Muslim. Nggak mau saya nonton yang lain. Dan ada satu yang saya paling suka nonton. Sejarah tentang Umar bin Khattab. Rangan Dr. Haikal. Itu yang saya punya siang malam. Sampai istri saya katakan, tidur, jangan membaca terus. Selagi umur masih dikandung badan. Kadangkala saya baca Al-Quran, saya menangis. Baca kitab para ulama, menangis. Kadangkala pura saya ketawa. Karena Allah tahu perbuatan saya. Allah tahu saya dari mana. Waladzina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Orang-orang kafir, kata Allah, ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kenyang saya bohongi orang Kristen dari mimbar gereja. Dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, bukan Injil. Firman saya dan teman-teman yang buat-buat. Lalu ibu bapa tertipu mengatakan Injil. Jangan, Injil itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi kita yang ke-24, Isa alaihi salam. Nabi Isa, Nabi kita. Yesus, Tuhan Kristen. Lakum dinukum. Supaya ibu lebih mudah begini, Bu. Di Mekah dan Madinah, Masjid Nabawiyah, dan Masjidil Haram itu tidak ada kaligrafi wajah foto Nabi Muhammad. Bahkan semua rumah orang Islam enggak ada foto Nabi Muhammad. Orang Kristen banyak foto Yesus. Ada yang masih bayi, ada yang di kandang binatang, di kandang domba, ada yang tersalib begini, enggak pakai baju. Apakah itu Nabi Isa? Hei, kalau ada kafir di lapangan ini, kau dengar baik-baik, kafir menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam. Hei, saya tanya sama ayah kandung saya, bapak saya tentara, Pak. Kalau opa kita digantung di kayu salib begini pakai swembrook. Swembrook itu bahasa Manado, bahasa Belanda. Swembrook itu celana dalam. Kalau opa kita digantung begini, enggak pakai baju, ada tamu, kamu malu atau tidak? Saya tanya sama ayah saya, oh malu. Nah kenapa Tuhan kau tidak malu? Iya ya. Nabi Muhammad, saya punya teman orang Islam. Sebelum saya masuk Islam, 2006 saya masuk Islam, bulan Ramadan. Saya tanya sama dia, Rustam namanya. Tam, kamu di rumahmu ada gak foto Nabi Muhammad? Saya pinjam, saya mau lihat. Dia bilang, gak ada, dosa haram itu. Oh, padahal di Rustam pemabuk. Gak sholat-sholat, orang Gorontalo. Peminum, cap tikus di Manado. Mana saya lihat fotonya Nabi Muhammad? Enggak ada katanya. Kok Nabi Isa ada fotonya ya? Kenapa Nabi Muhammad tak ada foto? Karena di zaman beliau tidak ada tukang. Abad keberapa? Abad kelima, abad keenam. Enggak ada tukang foto. Sampai abad ketujuh. Nah kalau di zaman Rasulullah tidak ada tukang foto, bagaimana mungkin Isa yang 576 tahun ada foto? Ini bule dari mana jadi Tuhan? Sederhana kan? Sederhana, kalau kita mengatakan, oh kalau dia Tuhan, kenapa dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabaktane, my Lord, why you have forsaken me? Oh, dia akan jawab dengan gampang itu. Kalau ketemu pendeta doktor, dia jawab gampang. Yang kami imani bukan kemanusiaan Yesus, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam dirinya. Makanya saya enggak ada lawan di Indonesia ini. Pendeta mana mau lawan saya, yang pendetakan dia kok bagaimana? Nanti ibu bapak lihat biodata saya. Di dalam buku saya itu lengkap biodata saya mempendetakan para pendeta. Saya sudah berbicara, saya paksa malam itu. Karena saya ceramah bukannya pulang jamaah, malah datang. Berarti hormat betul sama Yahya Waloni. Berdatangan jamaah, cuaca baik. Berarti Allah ridho. Amin. Umat Islam itu berharap. Nggak ada masjid itu di dalam masjid foto Jokowi JK. Nggak ada. Enggak, masjid itu cuma lafaz Allah dan Rasul. Enggak ada itu. Kalau kantor, sekolah, nah itu ada. Jokowi, JK. Ya, bagus Pak Jokowi, kita tetap hormati karena beliau masih presiden. Tapi 2019 stop lagi diganti. Ya, pilih Prabowo semua ya. Takbir! Tapi pilih kita. Lapangan besar ini, lapangan bola kaki ini. Ada berapa ribu ini? Masya Allah. Kalau saya tidak sia-sia, kalau saya sia-siakan ini waktu ini. Saya ditantang oleh iblis tadi, makanya saya jadi panjang begini. Emang saya bikin supaya saya cepat mati juga. Kesenangan apa, Bu? Iya, doakan Bu ya. Amin, amin. Supaya kita jumpa lagi di pelataran kiamat. Ini kan bidadari semua ini. Amin, ya Allah. Iya. Apalagi mujahid begini, Bu, ketemu bidadari di sana. Masya Allah. Hadis Quran membenarkan tuh. Bidadari di sana mancung-mancung. Kulitnya sekali disentuh langsung. Gak bakal keriput. Bidadari dunia 50 tahun udah keriput. Siapa bidadari itu, Ustaz? Ya bidadari itu. Inilah yang suka ke lapangan. Dianggap oleh orang munafik. Ha'ulai dinu'um. Ditipu oleh agama mereka. Enggak, kita gak ketipu. Kita keras, kita tegas. Berdasarkan keterangan Al. Tadi saya katakan Al-Anfal 55. Kafir seperti binatang. Kalau orang kafir lapor, polisi panggil saya, komandan, saya cuma menyampaikan apa yang Al-Quran suruh. Jadi kalau mau tangkap, jangan saya, Al-Quran yang ditangkap. Al-Quran lahir tahun berapa? Al-Quran yang diperiksa, jangan Yahya Waloni. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah katakan kepada orang kafir. Jadi yang murtad-murtad itu dari Islam itu adalah binatang, sudah jadi binatang. Yang dari kafir masuk Islam, dari binatang jadi manusia. Itu kemarin pemimpin gereja tertinggi Katolik di Inggris, di dunia. Pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia yang keenam, Benediktus. Benediktus. Ima yaitan lil hajj wa sadaqa wa'dah Allah dijahada bilai haqqa jihadihi wa ba'dala juhdah. Dia berhaji, dia berjihad di jalan Allah, dia sujud mencium Ka'bah, dijamin masuk surga. Orang yang sudah berjihad di jalan Allah, Benediktus, pemimpin Katolik tertinggi di dunia. Apalagi cuma kau kafir-kafir, cuma tikus-tikus yang ada di dalam gereja, masuk Islam. Bertobat kembali kepada Islam. Pemimpin-pemimpin Kristen sudah masuk Islam. Orang-orang cerdas, inteligensi mereka di atas rata-rata. Oh apa ibu bapak gak percaya orang dari kafir masuk Islam itu cerdas? Saya kasih contoh begini. Tanya saya banyak ustaz di sini. Pak Kiai jujur. Menyampaikan dakwah dengan dalil-dalilnya itu mudah atau tidak? Minimal orang berapa tahun di pesantren? 5-6 tahun di pesantren itu pun belum tentu. Saya pernah nonton sarjana agama, magister agama, khutbah Jumat tanpa hukum-hukum khutbah. Saya pernah nonton, Pak. Jadi semua yang kita miliki di dunia ini, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kalau Jokowi lain lagi, la kallau kallau quwata. Tidak ada arti, men. Ada jadi pejabat P3 juga. Kami Partai Islam. Kami Rumah Besar Islam. Kami dengan dakwah Islam mendukung amar mangkur nahi mangkur. Hah? Lidah mereka ini karena sudah terlalu banyak bohong, akhirnya disalah-salahkan oleh Allah. Maksud beliau barangkali ingin menyebut amar ma'ruf nahi mungkar. Saya dengar begitu, saya buka kamus Arabi, kamus Quran saya buka. Kamus besar bahasa Arab. Amar mangkur nahi mangkur. Hah? Mangkur, mangkur, mim, mim, mim, mim, mim, mim. Tidak ada ya. Oh, baru saya sadar. Ternyata maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang mau dimakrufkan? Apa yang mau diberantas dalam kemungkaran? Antum sendiri terjebak dalam kemungkaran. Inilah, ini lidah-lidah manusia munafik. Harus disampaikan yang begitu. Kalau tersinggung silahkan. Mati saja di situ. Ustadz mesti begitu, jangan disimpan-simpan. Supaya apa? Begitu nanti ustadznya mati, meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, enggak ada urusan lagi dengan dunia. Ah, ini ustadz yang betul-betul ustadz, kan enggak pelin-pelan. Walaupun dari kafir, tapi dia tulus ikhlas berjuang di jalan Allah. Surganya kami tempatkan di atas. 5 bidadari di samping bermandikan susu. Ah, sinilah manis. Saya sering bilang sama istri saya, menempuh perjalanan jauh, kemarin kami dari Pangkalan Koto Baru. Di perjalanan hampir keserempet, Honda Jazz tabrak truk. Kami jadikan pelajaran kecelakaan di jalan begitu. Kadangkala, boleh ibu tanya istri saya, kalau saya sudah mengantuk, tinggal dia bangunin. Eh pak, suka-suka tidur, tapi mobilnya lurus, gak masuk jurang. Hah? Karena di jalan Allah, ini kalau masuk jurang, Kristen langsung berteriak, ah karena menyangkal Yesus. Sedangkan di kafir saja saya sehat-sehat kok, apalagi di Islam. Ini kan karena lelah, nggak istirahat, masuk angin. Begitu sudah berdarah-darah begini, sudah berkeringat begini, Allahu Akbar. Ini kopi juga lambat masuk kok tadi. Itu apa? Inilah amal kalau ditunda-tunda. Nggak bakal saya minum ini. Sudah dingin, tidak perlu saya siku saja. Ikhlas, insyaallah sebentar. Rokok masih ada di tangan. Oh jangan merokok Ustaz, nanti haram itu. Ente yang haram, saya enggak. Enggak, saya enggak haram. Saya dari pendeta enggak merokok, karena kalau pendeta merokok, enggak lulus jadi pendeta. Tapi, Kiai saya di Kalimantan perokok. Setiap zikir saya ngantuk. Eh, Pak Yahya belajar merokok. Ah, sekarang enggak bisa berhenti. Kiai saya, Pak Kiai sudah jadi bupati di Martapura, Kalimantan Selatan. Lailur Rahman, Guru Khalil, Guru Sekumpul, Guru Ijai di Kalimantan. Walaupun cuma 1-2 lembar Al-Quran pernah saya di pesantren. Dan beliau yang tanamkan, belajarlah kepada ahli zikir, jangan belajar kepada ahli ilmu. Allahumma habibi lainal iman, wa zani fi qulubina, wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyana, waj'alna minar rasidin. Allahumma tawafana muslimina, wal hikna bisolihin, gaira huzaya wal maflin. Allahumma aj'alna muflihin, Allahumma abta'akfala qulubina, bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik wa ta'alna min ibadika soli. Di lapangan yang terbuka ini, ya Allah, kami berkumpul bersama-sama untuk menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah. Bentangkan jalan keberkahan, bentangkan jalan ampunan, bentangkan jalan keselamatan dunia wal akhirat bagi kami. Tuntun kami semua, ya Allah, agar hati kami senantiasa kuat bertahan pada iman kesempurnaan tauhid. Kami orang-orang yang Engkau pilih di dunia ini untuk beriman Islam, mahal harganya, ya Allah. Engkau menanamkan kepada kami harta yang tidak ternilai harganya, iman tauhid yang sudah dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disempurnakan oleh nabi kami, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkan beliau, ya Allah, beserta para sahabat, keluarga beliau, dan semua pengikut beliau di dunia ini yang setia di jalanmu dan tidak bermunafik terhadap agamamu yang suci dan mulia ini, ya Allah. Hamba sekeluarga hanyalah orang yang Engkau angkat dari lumpur kekafiran, ya Allah, dan Engkau tanamkan di dalam lidah hambamu ini ilmu untuk menegakkan, mengokohkan sekaligus ukhuwah Islamiyah, dan memanggil orang-orang kafir untuk beriman kepadamu. Lindungi kami sekeluarga, ya Allah. Hamba pribadi secara fisik dalam keadaan lemah. Duri yang Engkau tanamkan di dalam tubuh hamba ini, ya Allah, agar hamba tidak merasa sombong atas jubah yang Engkau kenakan melalui ilmu Islam sebagai pendakwah. Jarkan hambamu ini, ya Allah, untuk selalu ikhlas dan setia di jalan. Besok kami akan berangkat menuju ke Batam, ya Allah. Lindungi kami sekeluarga. Saya, istri dan 3 orang anak, seorang anak laki-laki. Jamaahmu telah menunggu di sana, ya Allah, untuk menegakkan siar dakwah Islamiyah demi persatuan umatmu yang telah tercerai-berai. Engkau janjikan, ya Allah, sebagaimana yang Engkau janjikan kepada nabimu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bi sunnati inda fasati umati wallahu ajru mi'ati sahih. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, sabda Rasulullah, inda fasati umati, di saat rusaknya umat Nabi, mereka akan memperoleh pahala seorang 100 orang yang mati syahid. Kami yang berkumpul di lapangan ini, ya Allah, dari macam-macam latar belakang kami, dari pemerintah, pengusaha, panitia penyelenggara tabligh akbar, hanya satu yang kami agungkan di lapangan terbuka ini, untuk memuliakan Engkau dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang lebih mengetahui, ya Allah, segala rencana dan cita-cita kami. Tuntun kami dalam keberkahan. Yang datang dengan sakit penyakit, dengan hutang yang melilit, dengan segala persoalan hidup, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasad, wa na'udzubika minal azz wal kasad, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qari rijal. Jauhkan kami dari segala fitnatul kubra yang tengah berlangsung di negara ini. Tuntun kami semua melewati malam ketiduran pembaringan kami, ya Allah, agar kami dibangunkan esok pagi dengan tubuh yang sehat walafiat, melaksanakan semua aktivitas hidup kami. Ya Allah, negara kami selalu kami serahkan kepadamu. Bimbinglah pemerintah yang ada saat ini, ya Allah, agar jujur, bijaksana, adil untuk memimpin bangsa ini. Keterpurukan ekonomi, dolar yang semakin memberontak, ekonomi rupiah terpuruk. Angkat negara ini dalam wibawa keberkahan. Agar menjadi negeri yang baldatun taibatun wa ghafurur rahim. Negeri yang diberkahi karena mayoritas beragama Islam. Inilah kami, ya Allah. Kami serahkan seluruh hidup dan penghidupan kami, negara dan agama ini, atas kehendak-Mu. Illahi Rabbi. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana maholakta sawatilan subhanaka faqina ajabanar. Rabbana man tutkilinar fakut akzaita wa bali zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rasulika latuzik yaumal qiyamati. Rabbana latuzik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang mungkin masih penasaran dengan dakwah saya, untuk melengkapi kesempurnaan ilmu yang saya sampaikan, saya membawa buku dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Di dalam membongkar semua kepalsuan kitab Kristen, bagi yang berminat, ada di mobil sana, saya kasih waktu 15 menit karena kami sudah mau pulang. Silakan ada di mobil sebagai kenang-kenangan dari saya. Itulah kami kemana-mana berdakwah dengan membawa buku, memberi ilmu kepada jemaah. Ambil saja tapi bayar. Kami tidak pernah berharap kepada panitia juga. Tapi kalau sudah disiapkan, ya apa boleh buat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat tahun baru 1 Muharram 1440 Hijriah. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalil mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.